إليك أتيت يا ربي وظهري حامل جنبي وحولي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, orang Yahud mereka berpecah belah dalam kefahamannya menjadi 71 aliran. Orang Nasara mereka berpecah belah dalam kefahamannya menjadi 72 aliran. Wa satahtarigu ummati ala 73 firqah, dan akan menjadi terpecah belah umatku menjadi 73 aliran. Kulluha finnar, semua mereka masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu pecahan, satu aliran yang benar yang masuk surga. Mereka adalah wa hiya ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang tarigoh itu, aliran itu adalah yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku, kata Rasulullah. Jejakku diistilahkan ahlus sunnah, jejaknya Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah dikatakan ahlus sunnah. Mengikuti jejak ashab Rasulullah dikatakan ahlul jamaah, mengikuti jamaah daripada sahabat Rasulullah. Mengikuti jejak Nabi dan mengikuti jejak sahabat Nabi, yaitu dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah. Mengikuti Rasul dan mengikuti para jejak Rasulullah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tastami'u ummati ala dhalalah. Tidaklah mungkin akan bersatu umatku dalam kesesatan. Bukan berarti umat Nabi itu, ini kan banyak yang maksiat, berarti bersatu. Bukan begitu. Maksudnya khiyar umat Muhammad. Orang-orang soleh umat Muhammad, ulama di setiap zaman daripada umat Muhammad, enggak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Enggak mungkin. Kesepakatan para sahabat yang dikatakan ijma', itu malah menjadi hukum. Kemudian generasi setelahnya, kesepakatan para tabi'in itu harus menjadi hukum, membuat hukum daripada kesepakatan para sahabat di dalam menentukan hukum. Kenapa? Nabi sudah menyatakan umatku ini kesepakatannya, ulama'nya, orang-orang baiknya enggak mungkin dalam kesesatan, pasti benar ya. Kesepakatan para tabi'in di dalam menentukan hukum juga demikian. Itu menjadi hukum. Karena usuluddin itu Quran, hadis, ijma', kemudian qiyas. Tabi'in harus mengikuti kesepakatan sebelumnya. Terus demikian setiap generasi, setiap zaman, yang menjadi satu kesepakatan ulama di zaman itu yang baik-baik, itu adalah menjadi ketetapan hukum. Jadi gak ada. Kalau sudah sahabat itu sepakat, ada di zaman itu, sekarang mau dibongkar-bongkar lagi. Gak ada. Itu udah basi ente. Gak ngerti apa-apa. Karena ijma' itu adalah menjadi usuluddin. Itu orang gak ngerti. Itu berarti gak benar para sahabat semuanya. Yang gak benar mereka, kamu. Kamu gak ngerti. Itu ijma' menjadi satu kesepakatan hukum. Karena Rasulullah menyatakan, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku gak mungkin mereka bersatu dalam kesepakatan, membuat hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Karena itu kalau ada orang yang begitu bukan pahlawan sebetulnya, musang kesiangan. Musang itu di malam hari dia tahu jalan, tapi kalau di siang hari buta, nggak tahu jalan atau kelelawar kesiangan. Ah, semakin terang semakin nggak kelihatan dia, semakin terang semakin jelas semakin nggak kelihatan. Nah, karena itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti as-sawad al-a'zam, yaitu kelompok besar umat Muhammad. Kelompok besar ini dalam arti kelompok para ulama, para solehin yang terbesar di antara umat Muhammad. Karena pasti benernya ada. Dengan dalil tadi itulah, tasmi ummati ala dola, ala dola. Itu yang benar aliran itu, kata Rasulullah. Yang lainnya adalah salah. Karena itu tidak ada yang dinyatakan benar kecuali satu. Jangan ada menyatakan semua benar menurut pahamnya masing-masing. Enggak ada. Tapi ini adalah yang berkaitan dengan usul. Yang berkaitan dengan usul, bukan furu'. Furu' itu ya adalah tentang masalah ahkam fikhiyah. Tapi usul itu adalah masalah al-aqaid, masalah akidah, akidah agama. Hah? Kalau disebutkan dalam kitab Ma'arijul Hidayah yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dan dinukil oleh Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, diperinci 72 golongan yang sesat itu apa, satu persatu diperinci, dan satu pilihan, gak ada pilihan yang lain, satu pilihan yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang menyatakan sama-sama benernya, inti berarti gak ngerti, salah. Pertimbangan Habib Ali bin Abu Bakar Sakron menyatakan satu, Habib Abdurrahman Al-Masyur menyatakan satu, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam Nasihat Diniyahnya, dalam Risalatul Mu'awananya, menyatakan satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi dalam kitab Tathbitul Fu'adnya, menyatakan satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada orang yang baca Qur'annya masih belum fasih menyatakan sama-sama benernya. Inti siapa akan mempertimbangkan itu? Satu yang benar, yang lainnya tidak benar. Yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda bisa lihat. Dan kalau enggak tahu, boleh tanya lah. Bukan sok tahu jadinya. Baik. Ini kan sama-sama ikhwanul muslimin. Sama-sama saudara antara orang Islam. Orang Islam itu sama-sama saudara, tapi kebenarannya jangan disaudarakan dengan umat Islam. Kesalahannya jangan disaudarakan kepada umat Islam. Justru kalau memang menganggap itu adalah sama-sama saudara, jangan dibiarkan dalam kesesatan. Jangan dibiarkan dalam kesalahan. Kita harus bongkar itu kesalahan, kita harus bongkar itu kesesatan, supaya saudara-saudara kita ini selamat. Karena ada racun yang ditaruh ada di makanan. Karena ada dendeng berlabelkan sapi, tapi adalah dagingnya babi. Begitulah juga. Ada yang berlabelkan Islam, ada yang berlabelkan akidah yang benar, tapi isinya adalah keluar daripada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, yang datang dari Nabi dan datang dari para sahabat. Saya mau tanya, apakah benar kalau tidak bersumber dari Nabi dan dari sahabat? Kalau hanya mengaku dari Nabi, dia menyatakan dari Nabi, kemudian sebenarnya tidak itu yang dari Nabi, itu adalah pemalsuan, sama dengan dendeng tadi itu. Capnya kepala sapi, tapi dagingnya daging babi. Nah, kita harus paham. Ini kita jelaskan kepada kaum muslimin bukan untuk menyerang, tapi justru untuk menyelamatkan ikhwanuna. Untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Perkara perbedaan itu dalam masalah usul. Perkara perbedaan itu dalam masalah furu', dalam masalah fikhiyah, tidak ada masalah. Karena tidak keterkaitan dengan iman. Nah, jadi kita harus paham. Harus ngerti. Yang dikatakan oleh Nabi ini, yang satu yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena itu satu pilihan untuk masalah gaidah iman. Nah, jadi bangunannya udah lain, kendaraannya udah lain. Loh, kalau kendaraannya sama, nggak ada masalah, cuma bangkunya yang lain, nggak ada masalah itu. Tapi kalau udah kendaraannya lain, ya nggak bisa. Ini kendaraan misalnya angkota H mengantarkan misalnya ke Kebonagung. Ini B mengantarkan ke Keraton. Ya udah nggak bisa, akan bisa bersama. Mudah sudah jelas ini harus jamaah usulnya itu begini. Ya ini sudah. Kalau ini lain, nggak bisa sama, mana mungkin akan bisa sama. Rukun imannya aja berbeda kok. Rukun Islamnya berbeda, kemudian dikatakan sama. Nggak ngerti, memang nggak baca. Nggak baca. Karena itu tidak ada satu pilihan, tidak ada pilihan yang lain kecuali satu, mengikuti yang satu wahidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita jalan yang diridhai oleh Nabi. Mengikuti jejaknya Nabi, hidup dalam jalannya Nabi, mati dalam jalannya Nabi, menjaga Islam kita, menjaga akidah kita, melipat gandakan pahala kita, mengampuni kesalahan kita, berkat daripada salafus soleh. Ilahi bihaqqil qaumun nabi taubatin, Tuhanku, dengan berkat para aulia, anugerahkan kami untuk bertobat kepadamu, minad dambi, daripada dosa, taghsiluna ablaghal usdi, tobat yang bisa membersihkan, mencuci kami semuanya dengan sesuci-sucinya daripada kesalahan dan dosa. Aghith ya mughithan mustaghithi gulubana bighaythihu dan yuhyil guluba minal mahri. Ya Allah, wahai zat yang penolong, kami mengharap kepada kamu, hati-hati kami, siramilah dengan hujan petunjuk darimu, hidayah darimu, untuk menghidupkan hati-hati kami daripada kekeringan, daripada ketandusan, menjadi hati yang makmur, makmur dengan ibadah kepadamu, makmur dengan cinta kepada orang yang soleh, dan akhirnya mengikuti jejak mereka semuanya. Amin. Allahumma amin. Hadir gasidah. Barakallahu fiik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Amin al-mauti ajza'u wa huwa la budda yafja'u awa fil khuldi akma'u wa ala al-gurbi ubli'u البقاء غير حاصل والفناء ليس يدفع ما من الموت مهرب لا ولا الحذر ينجع إنك ثمنيات مره سوف أجرع فأموت وأنقضي وعلى النعش أرفع وأصير لمدفن للمخوفات يجمع وهو للمرء روضة أو مضيق وبلقع فإذا لم حص عن هذه كيف أفزع كل من كان عمره بالدنيا يتمتع يبتسي لييناتها وعلى القطن يضجع ينتكي طيباتها وهو يلو ويرتع غريقا في نعيمها أو في الخلد تطمع فكأني بروحه في السياج تقعقع وبأطفال بيته والحريم تضعضع ثم يكسى بخرقة ولقبر يشيع مظلم ضيق الفناء ويله كيف يصنع فيه يبلى جماله والمفاصل تقطع ويصير كجفة بل أخص وأبشع ثم يبلى وينمحي وإلى الأصل يرجع وهو لو يبقى هكذا كان أجدى وأنفع لكن البعث بعده يوم كل يروع يوم ينفخ نفخة للبريات تجمع يوم نشر ومحشر ووقوف ومجمع يوم يبرز ربنا للحساب فنخضع موقف ما أمره ما كان أفضع فيه ينكشف الغطاء والموازين تضع وترى كل مرضع تنسى من كان ترضع والجزاء كل عامل يلقى ما كان يصنع فجزاء كل مؤمن للهوى كان يجمع طائع لمليكه ومن الرزق يجنع جنة عند ربه أبدا يتمتع وجزى كل معرض ظل للمال يجمع وعن الإثم والخانة لم يكن يتورع ليس إلا جهنم وهي أدهى وأفضع بالحديد مثقل والمقامع تجمع والصديد شرابه والعقارب تلسع يا إلهي وسيدي إنني لك أضرع وإلى بابك التجي وهو للكل مفزع أحيني لك مسلما منك أخشى وأخشع علي بسلتي سيدي لا تشنع وأمسني على الهدى ديني من هو منبع للفضائل كلها وهو للخلق يشفع أحمد الهادي الذي كان بالحق يصدع صل ربي عليه ما باتت الورق تسجع أحمد الهادي الذي كان بالحق يصدع اللهم صل على سيدنا على سعد مخرجات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلومات الكلمات كل ما ذكرك وذكر الذاكرون ورب ذكرك وذكر الغافلون اللهم صل على سيدنا مخرجات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلومات الكلمات كل ما ذكرك وذكر الذاكرون ورب ذكرك اللهم صل على سيدنا مخلوقاتك محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهنا وغرابات لنا في ديننا مع القدر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا نقضى بالخير ونقضى بالنشر ربنا واصلح لنا كل شؤون وعقلنا بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر صلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق والوفاء في كتاب ذي لنا في شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح غرر اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع برضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خاف امرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إليك أتيت يا ربي وظهري آمل ذنبي وخوفي منك دفعني بعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي